Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayyuhal ladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan kajian kitab Shahih Al-Adabul Mufrad. Kitab Al-Adabul Mufrad ini, Al-Adabul Mufrad adalah kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Namun dalam kitab Al-Adabul Mufrad tidak semuanya shahih. Bukan berarti Al-Imam Al-Bukhari tidak tahu kalau itu shahih, namun memang ada sebagian yang beliau tampilkan. Barakafikum. Dan beliau pakai sebagai penguat. Karena pada satu bab tidak hanya hadis dhaif, namun barakafikum hadis shahih selalu ditampilkan oleh beliau. Jadi hadis dhaifnya hanya sebagai penguat. Barakallahu. Adapun Al-Imam Al-Albani rahimahullah yang beliau sudah meninggal, beliau ulama ahli hadis yang sangat banyak dibenci oleh tokoh-tokoh sufi sekarang ini, dituduh sebagai barakallahu ulama yang hanya bisa mengkritisi hadis namun tidak paham. Namun ternyata berkomikum, mereka yang menuduh Al-Imam Al-Albani rahimahullah tidak bisa mendatangkan bukti. Al-Imam Al-Albani beliau memiliki kitab-kitab berkomikum, dari semua kitab-kitab hadis beliau pilih mana yang sahih, mana yang dhaif, ya. Dan dengan jalan ilmiah, memang beliau pakarnya dan diakui oleh para ulama ahli hadis di zaman beliau sampai sekarang. Adapun mereka-mereka yang mengkritik tidak bisa mendatangkan bukti karena memang mereka tidak pandai hadis, tidak paham hadis. Ya. Mereka mengatakan Imam Al-Albani ini bukan ahli hadis. Yang ahli hadis itu ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah, Imam Malik. Adapun Al-Albani ini bukan ulama ahli hadis yang hanya bisa, oh ini do'if, ini palsu, ini mungkar, ini mursal. Misalkan, kalau seperti itu saya bisa. Ini kata mereka, padahal mereka tidak bisa. Karena tidak memiliki ilmu yang dimiliki oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Dan kita dalam membaca kitab Al-Adabul Mufrad ini, kita pilih yang sahih-sahih saja. Barakallahu. Pada pertemuan sebelumnya adalah membahas tentang barakahikum, adab dalam tertawa, yakni ketika tertawa hendaknya mempersedikit tertawa. Sebagaimana sabda Nabi, aqillal dhahik, persedikitlah kalau tertawa. Jangan banyak tertawa. Kenapa? Fa inna kathratad dhahik tumitul qalba. Kata Nabi, karena sesungguhnya banyak tertawa bisa menyebabkan hati mati. Kenapa demikian? Banyak tertawa membuat hati mati. Ya. Membuat lalai. Ya. Rasa takut kepada Allah berkurang. Ya, akhirnya barakakum, hati tidak takut kepada Allah, tidak khusyuk, akhirnya malas beribadah. Ya, akhirnya hati menjadi mati. Demikian pula telah lewat keterangan tertawa itu tidak boleh barakakum. Ya, kohkohah itu tertawa terbahak-bahak yang kedengaran dari jarak jauh, tidak boleh. Akan tetapi kalau tertawa kedengaran suaranya dari jarak dekat tidak mengapa. Kalau tertawa terbahak-bahak sampai jarak jauh berarti melampaui batas. Karena seorang mukmin itu tidak seperti itu sifatnya. Nabi sendiri alaihi salatu wasalam, beliau tidak mencontohkan tertawa, beliau tidak seperti itu. Bahkan dalam riwayat, tertawanya Nabi adalah at-tabassum, senyum. Senyum dan kelihatan giginya sedikit. Ketika beliau ditanya, barakakum, kenapa hanya senyum? Ya, tidak tertawa seperti yang lainnya. Semakna dengan itu, Nabi mengingatkan, barakakum, bahwasanya bagaimana bisa tertawa sementara barakakum, beliau sendiri tidak merasa aman dari azab. Padahal beliau adalah seorang manusia yang sudah diampuni oleh Allah dosa yang lalu maupun yang akan datang. Barakallahu. Dan dalam hadis nanti yang akan kita baca, barakallahu, di antara hikmah mengapa harus mempersedikit tertawa. Baik, kita baca. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Musa. Kata Al-Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada kami Musa. Al-Imam Musa. Bukan Nabi Musa, tapi imam seorang ahli hadis yang bernama Musa. Barakallahu. Qala, beliau berkata, haddatsana Ar-Rabi' ibnu Muslim. Telah menceritakan kepada kami Ar-Rabi' bin Muslim. Qala, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnu Ziyad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Abu Hurairah ini, kalau kita melihat sejarah beliau, beliau itu merupakan sahabat yang di antara sahabat yang lain paling akhir masuk Islam. Namun dalam periwayatan hadis paling banyak, termasuk minal mukthirin, kata para ulama, termasuk para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau bercerita, kenapa beliau yang paling banyak? Ketika orang-orang muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka di pasar, dan orang-orang ansor sibuk dengan pertanian dan ladang mereka, sahabat yang mulia Abu Hurairah ini selalu menemani Nabi. Di setiap waktunya, walaupun beliau tidak mungkin selalu menemani, selalu mendekat kepada Nabi, selalu ingin menghadiri. Bahkan berkafikum, banyak yang diucapkan oleh Nabi, yang itu adalah hadis, diriwayatkan oleh al-Imam atau sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Abu Hurairah ini orang bangsawan. Bayangkan. Meninggalkan kaumnya demi Islam. Masuk Islam demi kejayaan dan kemuliaan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Meninggalkan kenikmatan dunia, akhirnya mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Seluruh para sahabat Nabi itu masuk surga. Ya. Barakallahu. Dalam banyak ayat disebutkan bahwasanya ya para sahabat Nabi ini telah Allah ridhoi dan mereka pun ridho kepada Allah. Mereka kekal di dalam barakallahu surga Aden selama-lamanya. Mereka masuk ke dalam surga bukan karena pangkatnya, bukan karena kekayaannya, bukan karena nasabnya, akan tetapi karena takwanya. Oleh karena itu beda. Kalau para sahabat itu berinfak segenggam, dengan kita berinfak segenggam, pahalanya beda. Besar mereka. Karena keikhlasannya lebih besar mereka. Akan tetapi Nabi telah menjanjikan bahwasanya orang-orang yang datang setelah atau generasi terakhir yang berpegang dengan sunnah Nabi, dengan bimbingan Nabi, akan dilipat gandakan 50 kali lipat dari pahalanya para sahabat. Memelihara jenggot, dipertahankan, tidak isbal, tidak menjulurkan sarung atau kain celananya di sampai menutupi mata kaki, yang akhwat tetap berhijab, tidak mengikuti masyarakatnya dalam perkara-perkara bid'ah, khurafat, keyakinan yang jelek, kesalahan mereka, penyimpangan mereka, tetap bertahan. Dan terkadang di satu tempat dengan tempat lain berbeda tingkat kesulitannya. Mungkin di kota ya santai, tidak begitu banyak rintangan karena sudah banyak yang tahu. Mungkin di desa, di pelosok lebih berat ya, karena memang barakakum mereka sedikit tahu tentang ilmu sunnah. Orang-orang awamnya sedikit tahu, akhirnya menganggap aneh ya ketika kita menampakkan keislaman yang benar. Ini Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Barakallahu. Qala, beliau berkata, kharajan nabiyyu alaihi salatu wassalam ala rahtin min ashabihi yadhakun wa yatahaddatsun. Suatu ketika Nabi alaihi salatu wassalam keluar melewati sekelompok para sahabat beliau yang sedang tertawa dan berbincang-bincang. Ini menunjukkan Nabi itu adalah seseorang yang bergaul dengan rakyat biasa. Dan Nabi ketika itu, posisi beliau selain sebagai Nabi, Selain sebagai Rasul, beliau adalah kepala negara. Istilahnya presiden kalau di Indonesia. Merakyat, barakallahu. Nabi langsung turun menasehati para sahabat yang beliau lalui, yang sedang tertawa-tertawa dan berbincang-bincang. Nabi menyatakan, wallazi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan Nabi tidak memiliki kekuasaan, tidak bisa memberikan manfaat atau madorot kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Nabi adalah seorang hamba, bukan Tuhan, bukan Rob. Dan Nabi barakallahu seperti nabi-nabi yang lain. Kata dalam Al-Qur'an Allah berfirman innama Allah berfirman barakallahu tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, beliau menyatakan bahwasanya beliau adalah basyarun mithlukum, manusia seperti kalian, sama persis. Bisa sakit, sehat, buang hajat, ya, menangis, sedih, gembira. Akan tetapi perbedaannya Nabi diberi wahyu. Dan tidak ada pengkhususan bagi Nabi seperti yang diyakini oleh orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu meyakini bahwasannya alam semesta ini diciptakan oleh Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Dengan sebelum Nabi Muhammad lahir, bahkan sebelum Nabi Adam lahir, ya Allah menciptakan cahaya Muhammad. Ada Nur Muhammad namanya. Nah, itu menciptakan segala sesuatu. Ini adalah kesyirikan. Ya. Dan buku-buku seperti itu banyak tersebar. Bahkan dijual di bis-bis. Ya. Ada jual buku sifat sholat, apa tata cara sholat, tapi tidak ada hadisnya. Riwayat siapa? Adanya Habib Lahir, apa? Habib MZ, apa? Labib MZ itu, kalau tidak salah. Barakafikum. Ada juga, ya campur-campur jualannya, barakafikum. Oh iya. Kata Nabi, lau ta'lamu nama a'lamu la dhahiktum qalila. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum kathiro, dan kalian akan banyak menangis. Disebutkan oleh para ulama di antara keterangannya, terkait ucapan Nabi, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, yakni min syiddati iqabillahi ta'ala lil usad, berupa kerasnya hukuman Allah ta'ala kepada ahli maksiat. Wa syiddatil munaqashah yaumal hisab, dan kerasnya ya bantahan Allah, teguran Allah, pertanyaan Allah kepada seorang hamba pada hari penghisapan amal. Ini yang Nabi ketahui. Bayangkan ya, kalau kita sebagai bawahan baru didengar, hei si fulan, kamu dipanggil bos. Duh, ada apa ini, sepertinya masalah lagi. Itu sudah gemetar. Belum ditanya satu permasalahan, benar enggak kamu seperti ini? Sudah gemetar, itu ketahuan. Maka barakah hukum nanti pada hari kiamat, seorang hamba ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kamu benar melakukan ini, benar melakukan ini. Tidak ada yang bisa menyembunyikan kesalahannya. Kalau orang yang beriman akan mengakui itu semua dan akan Allah barakah hukum mudahkan hisabnya. Diampuni kalau memang dia bertaubat. Barakah hukum. Nah, ketika adanya munakosah, pembicaraan antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-Nya pada hari kiamat itu keras. Perkara yang sangat genting, gawat. Bukan menyejukkan, menakutkan. Karena apa? Antara surga atau neraka nanti hasilnya. Kata Nabi, seandainya kalian tahu kerasnya adab Allah, kerasnya dialog antara hamba dengan Allah pada hari perhitungan amal, labahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Walabakaitum katsira, dan niscaya kalian akan banyak menangis. Barakallahu. Oleh karena itu, yang telah Nabi ketahui, Nabi tidak banyak tertawa. Ketika ada yang lucu, Nabi hanya tersenyum. Bukan berarti tertawa itu haram. Ya. Gembira, senang itu adalah sifat yang memang diberikan oleh seorang oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Maka kita tertawa, gembira, itu boleh. Tetapi harus pada batasan yang boleh. Ya. Yakni tidak terbahak-bahak apalagi sampai lalai. Kemudian tertawanya tidak dibuat-buat. Ya, kemudian tertawanya bukan mengandung tertawa ejekan. Meremehkan, kan ada orang tertawa tapi meremehkan sambil tertawa. Barakallahu. Dan tidak boleh tertawa terbahak-bahak, yakni kokohah yang suaranya terdengar dari jarak jauh. Ya, kalau kita spontan seperti itu, maka kita istighfar, ya, tahan lalu istighfar. Terkadang memang tidak sadar. Kemudian kata Nabi dalam hadis sebutkan tuman sorofa wa bekal kaum. Kemudian setelah Nabi menasehati para sahabat tersebut yang tertawa-tawa dan berbincang-bincang, Nabi berpaling dari mereka, lalu para sahabat menangis. Ini menunjukkan berkafikum lembutnya hati para sahabat. Diberi nasihat, langsung terima, leleh. Beda dengan orang yang hatinya keras. Diberi nasihat, ya, berkafikum membias, memantul, atau masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, tidak membekas di hati mereka. Maka para sahabat itu lembut. Walaupun mereka adalah singa-singa padang pasir, ya, di medan perang, namun mereka adalah barakakum orang yang mudah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan lebay, bukan cengeng, tapi terpuji karena yang nangis adalah dari hati, dari keimanan. Tangisan tersebut dari keimanan barakakum. Bahkan barakakum disebutkan dalam hadis, di antara hamba yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan ketika itu kecuali naungan Allah, di antaranya adalah, ya, barakallahu fikum, orang yang Khaliyah, dia bersendiri, menyendiri, atau dia bersendirian. Zakarallah, kemudian ingat Allah. Ya. Kemudian meneteskan air matanya, barakakum, menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sendirian. Beda dengan orang yang menangis di keramaian orang banyak. Ya, kalau seperti itu, barakakum, ya bisa jadi air mata buaya. Tapi kalau menangis sendirian tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah dan takut kepada Allah, barakakum, itu menunjukkan kejujurannya. Kalau orang munafik menangis di hadapan banyak orang, aku takut kepada Allah begini-begini, tapi amalannya itu tidak membuktikan. Khutbah sambil nangis, kita harus bertakwa kepada Allah, kita ternyata nampak dari badannya, ya selalu melakukan bid'ah, dikasih nasihat supaya memanjangkan jenggotnya, malah marah-marah dan menganggap kita sesat, begini dan begitu. Maka tidak ada efeknya, karena tidak berasal dari keikhlasan. Barakallahu. Ketika kaum para sahabat menangis, wa auhallahu ilaihi, maka Allah Subhanahu wa taala ketika itu memberi wahyu kepada Nabi dengan barakallahu memberi nasihat, menegur Nabi. Ya Muhammad, lima tuqannitu ibadi. Wahai Muhammad, mengapa engkau membuat hamba-hambaku berputus asa? Maksudnya barakakum, teguran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi ini adalah waktunya kurang pas. Ya, walaupun benar isi nasihatnya. Ya, ini disebutkan oleh para ulama barakakum bahwasanya teguranmu kepada mereka menyebabkan mereka itu berputus asa. Akhirnya mereka putus asa, para sahabat itu. Merasa tidak bermanfaat, begini, begini. Akhirnya, barakakum, Nabi diminta untuk sedikit menghibur mereka. Faraja'an Nabi alaihi salatu wassalam faqala, maka Nabi kembali menemui para sahabat tersebut dengan mengatakan, abshiru, bergembiralah kalian. Ya. Nabi memberi kabar gembira. Apa yang diberikan kabar gembira oleh Nabi berupa apa? Annallaha ta'ala radiyalakumul qalila minal amal. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetap ridho kepada kalian walaupun amalan kalian sedikit. Maksudnya jangan berputus asa. Ya. Nangis ya nangis, tapi jangan sampai berputus asa tidak mau beramal. Jadi barakakum, Allah itu tidak akan menyia-nyiakan amalan seorang hamba. Amalan kebaikan seorang hamba akan Allah lipat gandakan. Ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa seorang hamba tidak Allah lipat gandakan. Ya. Tetapi akan didatangkan sesuai dengan yang semisal. Barakallahu. Kemudian Nabi juga memberikan kabar gembira, wa yu'tikum 'alaihil katsirum minal ajr. Walaupun kalian, bahwasanya Allah ridho kepada kalian yang amalannya sedikit. Dan Allah akan memberikan pahala yang banyak kepada kalian atas amalan yang sedikit tersebut. Barakallahu'alaikum. Oleh karena itu, kita sebagai kaum muslimin, apalagi ahlu sunnah ya, yang cinta dengan dakwah, kita harus memberikan kabar gembira. Jangan menakut-nakuti. Ada orang baru beramal, takut-takuti. Oh, infak kok 100 ribu. Zaman sekarang itu 100 ribu dapat apa? Infak itu 1 juta gitu loh minimal. Akhirnya down. Ya, itu pun 2 juta dia ngelobi temannya. Ya, bukan dia sendiri. Barakallahu. Banyak hal ya, maka kita tidak boleh membuat orang down, putus asa, tapi beri kabar gembira, semangati. Ya. Ada orang yang tidak biasa sholat, kemudian jadi sholat, langsung semangati, masya Allah, nanti akan dapat pahala, Allah akan ridho, begini. Bukan kemudian sholat kok baru sekarang, udah kaset, udah bau tanah lagi. Malah seperti itu tidak memberikan kabar gembira. Ya, barakah hukum. Kemudian kata Nabi, wasat bidu. Dan sadidu ini berkafikum maknanya adalah bersikaplah pertengahan. Islam itu pertengahan antara tafriq, meremehkan, dengan ifrat, berlebih-lebihan. Islam itu pertengahan antara tafrid, meremehkan. Contoh meremehkan adalah orang-orang Yahudi meremehkan Nabi Isa alaihissalam, diremehkan bahwasanya Nabi Isa itu bukan nabi tetapi anak zina atau anak dari hasil zina. Ibunya ya, bapak suaminya tidak jelas. Nah, seperti itu akhirnya tidak mau menerima. Sementara orang Nasrani, mereka ifrat, berlebih-lebihan, melampaui batas. Nabi Isa itu bukan anak hasil zina, bahkan dia adalah anak Tuhan. Masya Allah. Ada yang mengatakan salah satu dari Tuhan. Na'udzubillah min dzalik. Maka Islam pertengahan. Ya, bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah yang suci. Ya, dan beliau bukan anak Tuhan tapi Rasul Abdullah wa Rasuluhu. Beliau adalah hamba Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu dalam surat Al-Baqarah ayat ke-143 kita diperintahkan untuk menjadi umat pertengahan. Surat Al-Baqarah ayat ke-143 Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Dan demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam sebagai umat pertengahan agar kalian menjadi saksi atas perbuatan manusia. Ya, perbuatan manusia ada yang seperti Yahudi, ada yang seperti Nasrani. Ada yang serong kanan, ada yang serong kiri. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan agar rasul yakni Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam menjadi saksi atas perbuatan kalian. Nabi kita akan menjadi saksi juga atas perbuatan kita. Barakallahu fikum. Surat Al-Baqarah 143. Demikian pula dalam hal akidah. Ya, barakakum dalam hal keyakinan seperti orang dosa besar, melakukan dosa besar. Kalau serong kanan yang meremehkan dosa orang yang melakukan dosa besar, tidak diampuni dosanya. Ya, barakakum. Tidak diampuni dosanya dan dia kekal di neraka. Atau sebaliknya, ya, dia seperti keyakinannya orang-orang Jahmiyah. orang dosa besar itu tidak membuat pelakunya keluar dari Islam. Ya, walaupun dia menganggap halal, tidak merusak keimanan, tetap sempurna. Karena dia masih muslim. Nauzubillah min dzalik. Maka yang ifrat berlebihan adalah seperti orang khawarij. Orang dosa besar tidak diampuni, dia akan kekal di neraka. Padahal bukan dosa syirik, dosa kekufuran. Misalkan dia dosa mencuri. Dan mencuri, ketika mencuri dia tidak menganggap halal. Dia meyakini itu dosa. Tapi dianggap oleh mereka orang khawarij adalah kafir di dunia dan di neraka. Kekal di neraka dan besok di akhirat kekal di neraka. Maka ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Pelaku dosa besar itu selain dosa kesirikan dan kekufuran, maka dosanya itu tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah ingin ampuni, maka akan diampuni karena rahmatnya. Kalau Allah ingin azab, akan diazab dulu karena keadilannya. Baru kalau memang muslim, masih ada keimanan, walaupun sekecil debu, akan masuk surga juga pada akhirnya. Tuh. Ya, jadi pertengahan pada semua hal. Ya, barakallahu. Demikian pula ketika bagaimana cara mengagungkan Nabi. Kalau orang-orang sufi mengagungkan sampai bertawassul kepada Nabi, ya, mendatangi kuburannya sampai pada taraf menyembah. Kalau yang lain sampai meremehkan, menganggap Nabi itu seperti orang-orang Syiah, tidak berhak jadi Nabi. Yang berhak menjadi Nabi itu adalah Ali bin Abi Thalib dan lain sebagainya. Maka umat Islam ahlus sunnah wal jamaah pertengahan. Maka umat Islam yang dimaksud di sini secara khusus adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya, barakallahu. Kemudian Nabi mengatakan wa qaribu, dan ambillah yang termudah. Dalam hadis riwayat yang lain, Nabi apabila beliau ditawarkan dengan sesuatu yang susah, maka beliau mengambil yang paling ringan madorotnya, yang paling ringan resikonya. Apabila beliau dihadapkan pada dua perkara yang besar, dua perkara yang susah, maka beliau ambil yang paling ringan. Barakallahu. Oleh karena itu Nabi pernah menyatakan dalam hadis, halakal mutanatti'un, celakalah orang-orang yang melampaui batas dalam agamanya, yakni selalu melakukan kebid'ahan. Tidak ada tuntunannya dilakukan, tidak ada tuntunannya dilaksanakan. Yang ada tuntunannya saja mereka belum lalui. Taklim, mengerjakan sunnah. Sunnah mana yang tidak mereka kerjakan? Banyak. Tidaklah muncul sebuah kebid'ahan, kata para ulama, melainkan karena ada sunnah yang mati. Ya, contohnya ada kebid'ahan berziarah kubur dengan cara yang salah. Berarti ada yang mati di situ. Yakni syariat berziarah kubur yang sesuai tuntunan Nabi tidak ada. Ketika setelah sholat ada zikir-zikirnya bid'ah, zikir-zikir yang syar'i sudah mati di tempat itu. Barakallahu. Oleh karena itu tidaklah muncul sebuah kebid'ahan melainkan karena sunnah yang ada di tempat itu telah mati. Barakallahu. Oleh karena itu nanti di akhir zaman Islam ini hanya nama. Hanya nama. Atau setidaknya mereka kenalnya hanya sholat saja. Itu pun kalau benar caranya. Barakallahu. Oleh karena itu, ya, kita mengambil sesuatu yang paling mudah. Dan disebutkan dalam hadis, barakallahu, ya, bahwasanya agama itu mudah. Agama itu mudah. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Innad dina yusrun." Agama itu mudah. Walayyushadad din ahadun illa ghalabahu. Dan tidaklah seorang pun melampaui batas dalam agama, melainkan pasti akan dikalahkan oleh amalan tersebut yang melampaui batas. Akan capek sendiri. Mungkin pernah dengar cerita, ada orang mengatakan, kamu kalau mondok, jangan terlalu serius. Karena kalau kamu terlalu serius, kamu nanti gila, seperti cipulang itu. Sudah lama di pondok, keluar dari pondok, malah jalan di keliling-keliling, gak pakai baju. Kadang tidak jelas arahnya kemana, nyebrang gak tolak-toleh. Diajak ngobrol, diajak bicara, tidak nyambung, lama di pondok. Itu menunjukkan dari awal jalannya salah. Orang kalau menuntut ilmu yang benar, semakin berkawikum khusuk, maka akan semakin tumbuh rasa takutnya kepada Allah. Tawadhu, qanaah, dan lain-lain. Ya. Maka justru belajar ilmu agama itu harus serius. Ya, harus serius. Bahkan disebutkan dalam hadis, ilmu agama itu tidak bisa dicapai dengan badan yang santai-santai. Nah, tidak bisa. Tidak enak mondok di sini, banyak nyamuk, pindah sana. Oh, nyamuknya nggak ada, tapi airnya asin, pindah sana. Wah, ini manis, saya diabetes airnya, pindah sana lagi. Airnya sampai tua, ya. Tidak bisa baca Al-Quran. Atau berkafikum, dia menyesal. Kalau kita melihat para ulama zaman dulu, ya Imam Ahmad itu kurus orangnya. Kurus. Tapi, jin saja takut dengan Imam Ahmad. Dengan sandalnya saja. Ada orang kesurupan, baru dibawakan sandalnya Imam Ahmad, sudah sembuh. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan karena sandalnya mengandung karomah. Tapi keikhlasan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, ilmunya, amalnya, dan Nabi mengatakan fasaddidu, maka hendaknya kalian bersikap pertengahan, waqoridu, dan ambillah yang termudah, wabashiru, dan hendaknya kalian memberi kabar gembira. Dalam riwayat lain Nabi menyatakan yasiru wala tunafiru. Buatlah manusia itu menjadi mudah, jangan mempersulit dan membuat lari. Permudah. Ada orang baru taklim, langsung ditakut-takuti. Kalau kamu tidak mengamalkan ini, ya, kalau kamu tidak membanting TV orang tuamu yang haram itu, malaikat tidak akan masuk ke rumahmu dan setan yang masuk. Terus itu, tidak hikmah. Tidak dengan tahapan yang benar, lari, ya, barakallahu. Maka ada tahapannya. Karena itu, barakallahu, kita harus bersikap pertengahan, memberi kabar gembira dan mengambil yang termudah, barakallahu. Dan juga ada faedah bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih senang dengan amalan yang sedikit tapi istimror. Ya, terus menerus daripada banyak tapi musiman. Sehari hanya 5 ayat, sehari 5 ayat. Setahun, masya Allah. Ya, daripada sehari, ya, 5 juz. Setelah itu liburnya 300 hari. Ya, nggak merojaah lagi, lupa lagi. Barakallahu. Ya. Sehari menghafal satu kosakata bahasa Arab, ainun, mata, sehari satu. Satu tahun 356 kosakata, masya Allah. Ya, belajar berkomunikum dengan yang termuda. Wallahu ta'ala, mungkin cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salahnya, itu murni dari saya pribadi dan dari syaitan. Dan benarnya semata-mata hidayah dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Al-afu minkum, barakah fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah rabbil alamin. Tafadzallahu syaitakum wa barakah fikum.